Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nashkuruh wa na'udhu billahi min syururi anfusina man yahdillah falamudillalah wa man yudillah falahadiyalah. Baiklah para pendengar yang berbahagia, kembali lagi kami mengudara melalui siaran Radio Republik Indonesia. Dan kita masih di acara penyejuk hati insyaallah. Hari ini kita akan bawakan surah Yusuf ayat ke-14. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu la in akalahu dhi'bu wa nahnu 'usbatun inna idzal lakhasirun. Artinya, jika ia benar-benar dimakan serigala, sedang kami golongan yang kuat, sesungguhnya kami kalau demikian adalah orang-orang yang merugi. Di sini Allah Subhanahu wa taala berupaya memaparkan bahwa usaha mereka untuk membujuk sang ayah, yaitu Nabi Ya'qub alaihissalam, agar dapat mengizinkan mereka keluar bersama Yusuf. Jadi pada pertemuan kita yang telah lalu juga masih juga merayu supaya Nabi Yusuf alaihissalam keluar bersama keluarganya dengan mengatakan bahwasannya kami ini adalah golongan orang yang solid, golongan orang yang kuat. Begitulah upaya untuk membujuk dan merayu Nabi Ya'qub orang tua mereka agar Nabi Yusuf keluar bermain bersama mereka. Itulah rayuan mereka, dengan mengatakan mereka itu adalah orang yang solid, orang yang kuat. Nahnu usbah, membahasakannya seperti itu. Nahnu usbah. Sebetulnya kalau kita mengkaji, ketika orang berkata atau firman Allah mengatakan wa nahnu usbah, itu adalah perlu dikaji lagi, karena usbah di sini atau kekuatan di situ adalah semuanya milik Allah. Maka semestinya lah kita untuk meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, karena tidak ada kekuatan kecuali kekuatan yang Allah berikan kepada kita. Makanya dalam zikir kita juga disebutkan la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Tanpa kebersamaan kepada Allah itu berarti semuanya adalah menandakan lemah. Walaupun melihat dari zahirnya mereka itu kuat, walaupun melihat dari apa yang terlihat mereka itu sangat kuat, tapi yakinlah kalau menurut pandangan agama, maksudnya pandangan Allah Subhanahu wa taala, itu adalah orang yang sangat lemah, karena dia tidak bersama Allah Subhanahu wa taala. Dan banyak ungkapan-ungkapan yang lain seperti yang dikatakan anak Nabi Nuh alaihissalam, ketika Nabi Nuh ingin menyelamatkan anaknya ketika akan terjadi banjir bandang tersebut. Apa dikatakan anaknya dengan membanggakan dunia dengan materialistisnya, mengatakan aku akan menaiki gunung ini karena gunung ini nanti akan melindungi aku dari segala cobaan, dari banjir yang tidak akan mungkin datang. Makanya kalau kita memandang di dunia ini dengan materialistis, kita mengatakan ini adalah sebuah kekuatan. Dengan harta kita akan mengatakan ini adalah sebuah kekuatan. Dengan rekayasa politik yang begitu kuat, bahwasanya ini adalah sebuah kekuatan. Kekuatan itu tidak ada artinya, karena sudah terbukti bagaimana Nabi, anak Nabi Nuh Kanaan yang sangat membanggakan, sa'awi ila jabalin yu'simuni minal ma. Begitulah dikatakan oleh anak dari Nabi Nuh alaihissalam, saya akan menempati gunung ini, ya'simuni, akan melindungi aku dari air. Padahal yang melindungi itu adalah sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala, sedangkan itu adalah sarana dan fasilitas. Tanah, gunung itu adalah milik Allah. tanah gunung itu adalah tentara Allah. Bukan itu saja, seluruhnya apa yang ciptakan Allah di dunia ini adalah tentara Allah subhanahu wa ta'ala. Kapan Allah perintahkan itu? Allahu a'lam, kita tidak mengetahuinya. Supaya kita mendekatkan, supaya kita tidak terkena dan terkait dengan musibah demi musibah yang ada, dekatkanlah diri kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala, supaya kita tidak menjadi orang-orang yang merugi. Di sini narasumber kita sudah ada, yaitu Ustaz Safiar atau Ustaz Ardian. Saya akan persilahkan. Ya, terima kasih Ustaz Fajrul. Para pendengar Radio Republik Indonesia rahimakumullah, menarik tadi apa yang disampaikan Ustaz Fajrul di awal berkenaan dengan surah Yusuf ayat ke-14 ini. Nah, kalau kita melihat redaksi Al-Quran, maka kita akan menjumpai bahwa saudara-saudara Yusuf yang 10 yang berlainan ibu dari Nabi Yusuf, dari ayah yang sama yaitu Nabi Ya'qub alaihissalam, berupaya untuk meyakinkan ayah mereka bahwa mereka akan menjaga adik mereka dengan baik, mereka akan memeliharanya, dan mereka akan memberikan penjagaan yang begitu ketat. Sehingga ketika mereka mengatakan dengan logika terbalik, yaitu mereka mengatakan kalau sekiranya Yusuf itu sampai diterkam serigala, maka kami ini adalah orang-orang yang kuat dan tentu kami akan menjadi orang yang sangat merugi. Nah, tentu apa yang mereka katakan sebenarnya menunjukkan ketidakjujuran mereka. Oleh karena itu sekarang ada ilmu di mana dengan cara berbicara, dengan mimik, dengan raut wajah, itu kita dapat melihat, atau dengan gerakan mata, itu kita dapat melihat apakah seseorang itu jujur atau tidak, atau ada indikasi dusta di dalam pernyataannya atau tidak. Nah, kalau kita melihat di dalam apa yang dikatakan oleh saudara-saudara Yusuf yang kemudian direkam oleh Al-Quran dalam ayat ini, menunjukkan ketidakjujuran mereka. Mengapa? Karena tidak ada sinkronisasi, tidak ada kelurusan logika mereka dalam alasan apa yang mereka ungkapkan. Apa ruginya mereka ketika Yusuf tidak ada? Begitu. Apa ruginya bagi mereka kalau sekiranya mereka tidak memiliki Yusuf? Ini kan kemudian mereka mengatakan idzan inna idzal lakhasirun. Ini tidak sesuai dengan apa yang mereka inginkan. Karena kalau sekiranya mereka memang menginginkan agar Yusuf itu tetap berada di bersama mereka, maka mereka akan berusaha untuk menjaga Yusuf dan membiarkan Yusuf bersama dengan ayahnya agar lebih terjaga. Tetapi apa yang ingin mereka inginkan tidaklah sesuai dengan alasan yang mereka pergunakan. Ini menunjukkan atau mengindikasikan bahwa alasan yang mereka ungkapkan itu adalah dusta belaka. Nah, selain itu kalau kita melihat bahwa mereka mencoba untuk meyakini ayah mereka dengan ungkapan-ungkapan yang begitu tegas, dengan harfu-harfu taukid yang begitu cukup, yang begitu banyak. Di sini ada la'in akalahu dhi'bu wa nahnu usbah. Kemudian inna idzal lakhasirun. Ini kan jawab syarat. Ada syarat dan ada jawab syaratnya. Menunjukkan bahwa mereka memberikan, menunjukkan syarat dan jawab syaratnya. Apabila begini maka akan terjadi seperti ini. Nah, ini adalah dalam bahasa Arab menunjukkan adanya suatu penegasan di dalam khitab mereka. Nah, apa yang mereka ungkapkan di sini tadi sudah dikatakan oleh Ustaz Fajrul sebenarnya menunjukkan kedustaan mereka. Karena tidak ada yang dapat menjaga, tidak ada yang mendapat menjamin seseorang itu kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi, kalau kita kaitkan dengan konteks kekinian, umat Islam saat sekarang ini khususnya yang beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan seluruh umat manusia, hendaklah mereka menjadi orang-orang yang menepati janjinya, orang-orang yang berpegang teguh kepada apa yang ia katakan, tidak mengobral janji dan tidak menjual janji-janjinya di hadapan masyarakat. Karena apa? Karena bisa saja dia akan termakan dengan janjinya sendiri. Oleh karena itu, ya, ketika seseorang yang ingin menjadi calon pemimpin atau pemimpin itu sendiri mengungkapkan suatu perkataan yang begitu hebat, begitu luar biasanya janji-janji tersebut, maka dia sendirilah yang kelak akan menjadi keberatan atau merasa terbebani dengan apa yang ia janjikan. Artinya, singkatnya, hati-hatilah di dalam mengucapkan sesuatu. Karena apa? Karena boleh jadi ketika kita sudah mengucapkannya, kita sendiri yang akan mengkhianatinya karena kita susah untuk dapat melakukannya. Mungkin itu Ustaz Fajrul. Iya, Safiyah. Para pendengar RRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, awal sekali prolog dari ayat yang kita angkat ini sudah dipaparkan Ustaz Fajrul dan ditambah dengan Ustaz Ardiansah. Bila kita melihat ayat ini masih seputar dengan kedustaan saudara Nabi Yusuf alaihi salam ketika berdialog kepada ayahnya yaitu Ya'qub sebagaimana yang telah kita paparkan dan kita jelaskan sebelumnya. Hanya kita mengingatkan diri kita masing-masing ketika Nabi Muhammad SAW menyatakan tanda orang munafik itu diantaranya apabila berkata dusta. Yang sudah dijelaskan Ustadz Ardiansah ada alat bagaimana mimik orang berdusta, gerak bibir, kemudian mata, pandangan dan sebagainya. Kalaulah kita sudah terlibat dalam kedustaan, mari sama-sama kita memperbaiki diri kita. Mudah-mudahan Allah berikan kemudahan kepada kita, mudah hidup kita di dunia dan mencapai kita sa'adah di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Yang perlu kita waspadai di sini adalah bahwasannya dalam kehidupan kita bermuamalah itu baik dalam saudara sendiri ataupun lingkungan yang kita diami tidak terlepas daripada orang-orang pendusta. Maka di sini adalah merupakan gaya yang diberikan Al-Qur'an, uslub untuk kita mencontoh agar menjauhi daripada cerita atau kisah Nabi Yusuf alaihi salam yang dia itu dijebak oleh saudaranya, kemudian dibuang, dan pengakuan-pengakuan kedustaan dari saudaranya ini mengakibatkan orang tuanya ini sedih sampai sepanjang masanya. Maka di sini kita yang ambil iktibar adalah bahwasannya hidup dalam kehidupan dunia ini pasti ada orang yang membuat dusta. Maka kita harus mewaspadai orang yang mendusta itu. Mudah-mudahan kita termasuklah orang yang benar-benar diberikan Allah hidayah dan kita gunakan hidayah itu sehingga kita terjauhi daripada muamalah kepada orang yang pendusta, kemudian diberikan Allah dalam hidup kita dengan hidayah tersebut kebahagiaan. Ini tambahan dari kami, Ustaz. Iya. Hidayah dan kekuatan itu tidak terlepas dari kekuatan Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan zikir kita la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Juga dengan la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Semua yang kita dapat itu janganlah kita jadikan itu dalam bentuk berbangga hati kita sehingga kita melupakan Allah yang sesungguhnya yang memberi segalanya bagi kita. Untuk itulah kalau kita bisa melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala dengan memohon kepadanya, insyaallah kita akan menjadi manusia yang terkuat karena kita minta hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.